Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa'imashallallahu alaihi wa rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang telah disebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, telah kita jelaskan bahwasanya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam adalah awalul rasul, rasul yang pertama yang Allah Azza wa Jalla utus kepada para hamba-hambanya. Dan penyebab diutusnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam oleh Allah Azza wa Jal adalah tatkala mereka melakukan perbuatan al-ghulu ekstrim, berlebih-lebihan di dalam menyikapi orang-orang solehnya, yaitu Wad, Suwa', Yahus, Ya'uq dan Nasr. Kelima orang saleh ini tatkala meninggal dunia, maka dibuatlah patung dan dinamailah masing-masing patung tersebut dengan nama masing-masingnya, sampai akhirnya disembah oleh generasi setelah mereka. Dan itulah awal muasal munculnya kesyirikan dan awal muasal diutusnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Sehingga benarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan iyyakum wal ghulu fa inna ahlaka man kana qablakum al ghulu. Hati-hatilah kalian dari sikap ghulu ekstrim, berlebih-lebihan, karena sesungguhnya sebab musabab binasanya orang-orang sebelum kalian adalah disebabkan karena sikap tersebut. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya macam dari macam-macam al-ghulu yang diharamkan di dalam Islam. Di antara dari macam ghulu yang kemarin kita tambahkan adalah al-ghulu fil ashkhas, ghulu di dalam menyikapi person-person atau individu-individu lantaran disebabkan karena kemuliaannya dan apa yang dimiliki oleh dirinya. Dan bila kita melihat pada ghulu yang terakhir yang kita tambahkan, itulah sebab dari sebab musabab mereka orang-orang musyrikin melakukan perkara kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla pada kaumnya Nabi Nuh alaihi assalatu wassalam. Kita lanjutkan perkataan ma'alif rahimahullah. Arsalahullahu ila qawmihi lamma ghalau fis salihin. Allah utus Nabi Nuh kepada kaumnya tatkala mereka melakukan perbuatan melampaui batas di dalam menyikapi orang-orang soleh. Pada poin ini nampak jelas di hadapan kita seluruhnya bahwasanya bersikap berlebih-lebihan kepada seorang yang soleh adalah bukan termasuk dari ajaran para nabi, Nabi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan disebabkan dengan sebab inilah muncul kesyirikan pertama kali di permukaan dunia yang menimpa pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sehingga ghulu fil salihin, bersikap ghulu menyikapi orang-orang saleh, baik orang-orang saleh tersebut dari kalangan para nabi, para rasul, ataukah dari kalangan mereka para wali, wali Allah Azza wa Jalla, dari kalangan as-salihin, ataukah mereka para syuhada, adalah perbuatan yang dengan sebab tersebut seseorang bisa terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita melihat sebab musabab mereka ahlul kitab menjadi kufur lantaran disebabkan karena hal tersebut. mereka berlebih-lebihan di dalam menyikapi nabi-nabi mereka, seperti halnya mereka orang-orang Nasrani berlebih-lebihan di dalam menyanjung Nabiullah Isa alaihi salam, hingga akhirnya memberikan, menyematkan lafaz ilah, Tuhan, kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan Nabi Isa adalah Allah, atau kathalithul thalatha, satu dari tiga Tuhan yang memiliki andil dalam mengatur urusan mereka, mengatur alam semesta, dan mengatur urusan hamba-hambanya, sehingga akhirnya mereka menyembah Nabiullah Isa alaihi salam dan menjadikannya sebagai ilah tandingan dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula orang-orang Yahud, ketika orang-orang Nasrani mengatakan Isa adalah putra Allah tabaraka wa ta'ala, maka orang-orang Yahud mengatakan Uzair ibn Allah, Uzair adalah anak Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti umatnya jangan sampai nantinya mereka bersikap berlebih-lebihan kepada beliau sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang sebelum mereka kepada nabi-nabi dan para rasul-rasulnya. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Bukhari rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tatrutuni kama atratin nasara Isa ibnu Maryam, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam menyanjungku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang Nasara menyanjung Isa ibnu Maryam. Fa inni ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluh, karena sesungguhnya saya adalah seorang hamba, maka katakanlah oleh kalian saya adalah hamba Allah dan saya adalah sebagai seorang rasul, utusan Allah tabaraka wa ta'ala. Kalimat yang wajib diucapkan oleh seorang mukmin terkait keyakinannya menyikapi nabi mereka Muhammad alaihi salam, ketika ia bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, maka ia mengatakan pula wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ketika ia bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, ia juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah tabaraka wa ta'ala dan rasul, utusan Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga fungsi dari disebutkannya lafadz 'abdun, seorang hamba, yang wajib diikrarkan oleh seorang muslim untuk ia yakini dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam rangka untuk menjaga akidah kaum muslimin, adalah dalam rangka untuk melindungi umat Islam jangan sampai nantinya mereka terjatuh sebagaimana terjatuhnya orang-orang sebelum mereka tatkala meyakini nabi-nabi mereka memiliki andil atau sama dengan Allah tabaraka wa ta'ala, melupakan posisinya sebagai seorang hamba dari hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Fi salihin, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, as-salih, seorang yang saleh, ja'alana Allah wa iyyakum minhum, adalah alladzi qama bihaqqillahi wa haqqi ibadillah. Seorang yang saleh adalah seorang yang menjalankan hak Allah tabaraka wa ta'ala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, berarti dia menjalankan perkara yang wajib, dia juga meninggalkan perkara yang haram. Terkait kewajiban-kewajiban yang menjadi hak Allah tabaraka wa ta'ala, ia juga memberikan ibadahnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga beliau menyebutkan wa bihaqqi ibadillah, ia juga menjalankan hak yang dimiliki oleh seluruh para hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Hak untuk dibantu, hak untuk kemudian dihormati, hak untuk kemudian tidak dirampas hartanya. tidak kemudian diinjak-injak kehormatannya, dijaga darahnya, dilindungi darahnya. Ini kewajiban yang wajib untuk kemudian seseorang memberikannya kepada saudaranya, seorang muslim. Karena itulah Allah Azza wa Jalla menjadikan kategori perbuatan itu sebagai perbuatan maksiat ataukah dosa bila berhubungan terkait hak Allah Azza wa Jalla yang dilanggar oleh seorang hamba. Apakah bentuknya dia tidak menjalankan perintah yang wajib, ataukah bentuknya dia meninggalkan perbuatan yang muharram, dan termasuk pula kategori kemaksiatan di sisi Allah Azza wa Jalla adalah manakala seorang hamba menzalimi saudaranya atau mengambil hak saudaranya tanpa hak, dan keseluruhannya termasuk dari kemaksiatan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang butuh dan wajib bagi pelakunya untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga seorang yang menjalankan kedua hak ini, hak Allah demikian pula hak seluruh para hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, dikatakan sebagai seorang yang saleh. Kalau menjalankan sebagian saja sementara menelantarkan sebagian yang lainnya, maka bukan sebagai seorang yang saleh. Bukan sebagai seorang yang saleh. Sehingga Rasulullah alaihi salam mensifati seorang mukmin tersebut adalah seorang yang menjaga haknya di dalam beberapa hadisnya. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang orang-orang selain dirinya itu terselamatkan dari lisannya, sehingga tidak dia gunakan lisannya untuk kemudian melakukan perbuatan khianat kepada saudaranya, tidak pula dia gunakan lisannya untuk mencaci saudaranya, tidak pula dia gunakan lisannya untuk menghinakan, merendahkan saudaranya tanpa hak. Ini sifat seorang muslim yang disebutkan oleh Nabi alaihi salam. Wa yadihi, demikian pula dari keburukan tangannya, tidak ia zalimi dengan tangannya, tidak ia sakiti dengan tangannya, tidak dia ambil hartanya dengan tangannya. Ini kriteria seorang mukmin, seorang muslim yang benar-benar muslim, yang benar-benar muslim. Di dalam Sahih Al-Adabul Mufrad, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan satu hadis. Beliau masukkan dalam bab hak-hak tetangga yang wajib diperhatikan oleh seorang muslim. Kemudian dalam riwayat-riwayat tersebut, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengkisahkan pertanyaan sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempertanyakan kepada Rasul keadaan dua orang wanita yang berbeda sifatnya. Wanita yang pertama adalah seorang wanita yang yasumun nahar, berpuasa di siang harinya, dan yakumul lail, mengerjakan qiyamul lail, dan demikian pula menyedekahkan harta-hartanya. Walakin yu'zi jaraha bilisaniha. Tapi wanita ini mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang wanita yang mengganggu tetangganya dengan lisannya, dengan mengumpatnya, dengan menyebutkan aibnya, dengan menggunjingnya, menodai kehormatannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la khaira fiha, tidak ada kebaikan kepada pada diri wanita tersebut. Bal hiya min ahli nar, bahkan wanita yang seperti ini yang kamu sebutkan sifatnya adalah termasuk dari ahli nar. Wal iyadzubillah. Kemudian wanita yang kedua, seseorang yang biasa saja amalannya, namun ternyata dia memelihara lisannya dari tetangganya. Rasul menyebutkan dan memuji wanita tersebut, hiya min ahli jannah. Ini menunjukkan ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, wajib bagi seorang muslim untuk perhatian pada dua hak, hak Allah Azza wa Jalla dan hak yang dimiliki oleh para hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. menimpakan satunya, maka akan memberikan konsekuensi adanya azab dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidakkah kita pernah mendengarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, kemudian Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, innahuma la yu'adzaban, nya ini sedang diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma yu'adzabani fi kabir, tidaklah keduanya tersebut diazab oleh Allah disebabkan karena perkara yang besar. Dalam lafaz yang lainnya Rasul mengatakan dan merevisi ucapannya dengan menyatakan bala innahuma lakabir. Bahkan amalan keduanya adalah amalan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla sehingga menyebabkan keduanya diazab. Kemudian dari kedua amalan orang tersebut Rasul mengatakan amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Salah satu dari keduanya adalah orang-orang yang dahulu ketika hidupnya, ketika ia berjalan maka menebarkan namimah. Menebarkan namimah. Dia nukilkan ucapan si fulan kepada si fulan yang lainnya, tujuannya adalah untuk kemudian menjadikan antara si fulan dengan si fulan tersebut terjadi bentrok, terjadi kles, terjadi permusuhan, terjadi ketidaksukaan. Inilah arti dari namimah. Naqlul kalam ilal ghair yuridu bihil ifsad. Ia menukilkan satu ucapan kepada yang lainnya, yang dia maksudkan dengan apa yang dia nukilkan adalah untuk menimbulkan kerusakan pada orang yang mendengarnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan dosa namimah termasuk dari dosa yang berhubungan dengan hak al-ghair, hak hamba dari hamba, hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga seorang yang saleh, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, adalah yang menjalankan hak Allah dan menjalankan hak para hamba, hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullah, yaitu waddan wasuwa'an wa yaghutha wa ya'uq wa nasra. Wad, suwa', yaghuts, ya'uq dan nasr. Kelima orang saleh inilah, kelima orang saleh yang kemudian akhirnya disikapi secara berlebih-lebihan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, hingga akhirnya membuat patung kelima nama orang saleh tersebut dan kemudian disembah oleh generasi-generasi setelahnya. Nah, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadhihi asnamun fi qaumi Nuh alaihi salam. Ini adalah nama-nama berhala pada kaumnya Nabi Nuh alaihi assalam. Sonam adalah segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla dalam keadaan dibentuk oleh seseorang, apakah menyerupai gambar, apakah menyerupai patung dari seseorang, ataukah binatang, ataukah yang semisalnya. Sehingga berhala yang dibentuk dengan bentuk tertentu kemudian disembah, setelah jadinya bentuk tersebut maka itulah istilah dari asnam. Adapun berhala-berhala yang disembah dalam keadaan tidak berbentuk namanya adalah wathan. Namanya adalah wathan. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah kamu jadikan kuburanku itu nantinya sebagai wathan yang disembah oleh generasi setelahnya. Kuburan tentu tidak dibentuk, dan kuburan ini termasuk dari wathan. Sehingga ketika seorang menyembah kuburan seorang yang soleh, apa yang disembah oleh dirinya adalah wathan. Adapun bila mana seorang menyembah patung ataukah ukiran-ukiran yang diukir dari kayu atau yang semisalnya, maka itu adalah al-asnam. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kelima nama ini adalah asnam. Ini sonam. karena dibentuk. Kanu rijalan salihin, yang dahulu mereka adalah orang-orang soleh. Yang dahulu mereka adalah orang-orang soleh. Waqad jaa fi sahih al-Bukhari, telah datang riwayat di dalam sahih al-Bukhari rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi nuhin. Kelima nama ini adalah nama dari orang-orang saleh yang hidup pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim. Ketika kelima orang saleh tersebut telah binasa, telah meninggal dunia, maka syaitan membisikkan kepada kaum mereka. Anin sabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Agar supaya mereka menancapkan di majlis-majlis yang dahulu kelima orang saleh ini duduk di majlis-majlis tersebut untuk memancang menancapkan patung-patung mereka. Wasamuha bi asma'ihim, dan menamainya dengan nama-nama mereka. Sehingga dibuatlah patung yang menyerupai kelima orang saleh tersebut dan dinamailah dengan nama masing-masingnya. Fafa'alu walam tu'bad. Kemudian mereka melakukan apa yang dibisikkan oleh syaitan tersebut. Walam tu'bad, akan tetapi ketika mereka telah berhasil membuatnya, dahulu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, patung-patung tersebut tidak disembah oleh mereka. Tujuannya adalah untuk kemudian sebagai peringatan, kenangan, sehingga nantinya ketika mereka melihat ke arah kelima patung tersebut, maka mereka mengenang amalan-amalan masing-masingnya, sehingga diharapkan bisa menyemangati mereka dan termotivasi untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kelima orang ini adalah orang-orang soleh yang demikian mulia di tengah-tengah kaumnya. Hatta idza halaka ulaika, hingga akhirnya ketika generasi yang membuat patung tersebut telah meninggal dunia, kemudian diganti oleh generasi setelahnya, wa nusiya al-ilmu, dan dilupakanlah al-ilm. Mereka tidak mengerti dan tidak faham apa yang dimaksudkan oleh orang-orang sebelum mereka. Maka ubidat, kata Ibnu Abbas, disembahlah patung-patung tersebut. Sehingga patung-patung tersebut tidak disembah oleh mereka yang membuatnya, tapi disembah oleh generasi setelah mereka. Nah, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Hadza tafsir fihi iskal." Pentafsiran ini di dalamnya ada iskal. Ada sesuatu yang butuh untuk kita luruskan. Haitsu yaqulu radhiyallahu anhu, tatkala Ibnu Abbas mengatakan hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Kelima orang ini adalah nama orang-orang saleh dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Sehingga zahirnya kelima orang saleh ini hidup pada kaumnya Nabi Nuh. Wa zahirul Qur'an annaha qabla Nuhin, dan zahir dari nas Al-Qur'an kelima patung ini sudah ada sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihi salam. Zahir dari Al-Qur'an, Nabi Nuh diutus oleh Allah azza wajalla dalam keadaan kaumnya sudah menyembah kelima patung tersebut, sehingga bukan termasuk dari kaumnya Nabi Nuh. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman, qala Nuhur rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Nabi Nuh mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya mereka menentang perintahku dan mengikuti seseorang yang tidaklah menambah untuk diri mereka pada hartanya, demikian pula pada anaknya, melainkan kerugian saja. Wa makaru makran kubara, mereka juga membuat makar dengan makar yang besar. wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Mereka mengatakan, janganlah kalian meninggalkan tuhan-tuhan kalian, jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Dari zahir ayat ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, anna qauma Nuhin kanu ya'budunahum wa annahu nahahum an dzalik. Zahir dari ayat ini kata Syekh rahimahullah adalah kaumnya Nabi Nuh dahulunya telah menyembah kelima patung tersebut. Kemudian setelahnya Nabi Nuh diangkat sebagai Rasul oleh Allah Azza wa Jal dan melarang mereka dari perbuatan tersebut, sehingga bukan dari kaumnya Nabi Nuh. Fasiyaqul ayah yadulu ala ma zakarahu Ibn Abbas illa anna zahiru siyaq anna haulail qawmi salihin kanu qabla Nuhin alaihi salam wallahu a'lam. Dalam konteks ayat tersebut menunjukkan apa yang disebutkan oleh Ibn Abbas, tapi zahir dari siyak tersebut nampak jelas menyebutkan bahwasannya orang-orang tersebut adalah orang-orang soleh yang sudah ada sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihi salam wallahu a'lam. Nah, al-muhim yang menjadi syahid dari ayat tersebut adalah kelima orang soleh yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh alaihi salam adalah orang-orang yang taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya sebagai dalil yang dilupakan oleh kebanyakan umat manusia pada zaman kita saat ini, bahayanya bersikap ghulu ekstrim berlebihan di dalam menyanjung memuji orang-orang saleh. Dan perbuatan hulu menyikapi orang-orang saleh adalah sebab yang dengannya akhirnya dia menjadikan orang saleh tersebut sebagai tandingan sekutu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh muallif rahimahullah, wa akhirur rusuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan rasul yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah rasul terakhir yang diutus oleh Allah Azza wa Jal, dan umat beliau, umat Islam, adalah umat yang terakhir yang Allah Azza wa Jal jadikan sebagai umat untuk seluruh para hamba-hambanya, sehingga tidak ada lagi seorang nabi dan rasul setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dalil dzalika qauluhu ta'ala. Dalil yang demikian tersebut adalah firman Allah Ta'ala, wa ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad tersebut adalah ayah salah seorang di antara kalian, tapi beliau adalah sebagai utusan Allah dan sebagai penutup dari para nabi-nabi. Sehingga beliau menyebutkan, falan nabiyya ba'da nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang nabi yang Allah utus setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebagai seorang nabi yang terakhir, dan umat beliau adalah umat yang terakhir. Namun disebutkan oleh Rasulullah alaihi salam di dalam salah satu hadisnya, nahnu al-akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini adalah umat yang terakhir, tapi kita Allah jadikan sebagai umat yang pertama kali pada yaumal qiyamah. Sehingga semua fase-fase yang dilalui oleh semua umat manusia, dari fase-fase yang dengannya mereka akan melaluinya setelah meninggalnya, setelah datangnya yaumul qiyamah, itu yang pertama kali melakukannya, merasakannya dan melaluinya adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat Islam. Dan tentulah banyak perkara yang nantinya akan dilalui oleh umat manusia setelah datangnya yaumul qiyamah, seperti halnya hisab. Sehingga umat yang pertama kali dihisab adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah hisab nantinya mereka akan melewati sirat, jembatan yang nantinya akan dibentangkan di atas punggung neraka jahannam, yang di ujung dari jembatan tersebut ada surga, ada al-jannah, sehingga mereka diperintahkan untuk melaluinya. Sehingga sebagian ahli tafsir menyebutkan itulah makna tafsir dari firman Allah Azza wa Jalla, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada salah seorang di antara kalian melainkan pasti akan memasukinya, akan melewatinya. Dan itu adalah sebagai satu ketetapan yang sudah pasti akan ditetapkan, dijalankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tsumma nunajjil ladzina taqau wa nadzaru dzalimina fiha jithiya. Kemudian pada waktu itulah kami akan menyelamatkan mereka, orang-orang yang bertakwa. Adapun orang-orang yang zalim, Allah Azza wa Jalla telungkupkan mereka ke dalam neraka jahannam wal iyadz billah. Sebagian ahli tafsir memaknakan ayat tersebut adalah melewatinya umat manusia di atas sirat, di atas jembatan yang Allah bentangkan di atas punggung neraka jahannam, yang di bawah mereka terdapat api neraka yang menyala-nyala dan siap membakar mereka. Sehingga yang pertama kali melewati sirat adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sirat nantinya mereka akan memasuki al-jannah. Yang pertama kali memasuki al-jannah dari semua umat-umat yang ada adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang semisalnya. Dan inilah makna dari hadis Rasul, nahnu al-akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fa in qila inna Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam yanzilu akhir az-zaman wa huwa rasul. Bila ada seorang yang mengatakan sesungguhnya Isa bin Maryam alaihi salam itu akan turun pada akhir zaman sementara beliau adalah sebagai seorang rasul, maka bagaimana mengkompromikan antara keterangan tersebut dengan firman Allah Azza wa Jalla bahwasanya rasul adalah khataman nabiyyin, penutup dari para nabi, nabi Allah Azza wa Jalla. Fanaqulu, maka kita katakan, hadza haqqun, ini adalah perkara yang benar dan wajib diyakini oleh setiap mukmin. Karena ini berita Allah khabarkan, demikian pula Rasul alaihi salam mengkhabarkannya. Walakinnahu la yanzilu ala annahu rasulun mujaddid. Tapi yang perlu digarisbawahi, turunnya Nabi Isa alaihi salam bukan turun dalam rangka beliau sebagai rasul yang melakukan pembaharuan, yang melakukan pembaharuan dari syariat yang sebelumnya. Naam. Bal yanzilu ala annahu hakimun bi syari'atin nabiyyi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Bahkan turunnya Nabi Isa alaihi salam adalah beliau sebagai seorang hakim yang juga memutuskan, menentukan, menjalankan sesuatu sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak merubah apa yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-wajib 'ala Allah 'azza wa jalla sebentar. لأن الواجب فن على عيسى وعلى غيره من الأنبياء الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه ونصره. Karena yang diwajibkan oleh Nabi Isa dan juga kepada Nabi selain beliau alaihi salam adalah mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikutinya dan menolongnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa idza akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina Lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Dan ketika Allah Azza wa Jalla mengambil janji pada seluruh para nabi-nabinya dengan mengatakan tatkala datang kepada kalian kitab dan hikmah, tatkala Allah memberikan kepada kalian kitab dan hikmah, kemudian setelahnya datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang bersama kalian, maka wajib bagi kalian untuk mengimaninya. La tu'minunna bihi, la tu'minunna bihi, maka wajib bagi kalian untuk mengimaninya. Wala tansurunnah, dan wajib bagi kalian untuk menolongnya. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri, qalu aqrarna, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Mereka mempersaksikannya dan menjadikannya sebagai janji mereka di hadapan Allah Azza wa Jal, dan mereka juga menetapkan dan mengatakan ana ma'am, dan mereka juga menetapkannya. Naam. Wa hadzal rasulul musaddiq lima ma'ahum, dan yang dimaksud seorang rasul yang membenarkan apa yang bersama mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama sahha dzalika 'an ash-shahabiyil jalil ibn Abbas radhiyallahu anhu wa ghairihi. Sebagaimana yang sahih riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan sahabat selainnya. Naam. Dan disebutkan oleh Rasulullah alaihi salam bahwasanya Nabi Allah Isa alaihi salam menghapus yang namanya fidyah. Naam. Dan beliau tidak menerima fidyah, tapi yang beliau minta kepada mereka orang-orang yang berseberangan dengan syariat Islam untuk mereka benar-benar beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan oleh mereka para ulama yang dilakukan oleh Nabi Allah Isa alaihi salam adalah perkara yang ditakrir, yang disetujui oleh Rasul, karena Rasul alaihi salam mengkhabarkannya kepada para sahabatnya, sehingga Nabi Allah Isa menjalankan sesuatu yang disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bertentangan dengan syariatnya Nabi alaihi assalatu wassalam. Tayyib, wallahu a'lamu bishawab. Naam. Di sini ada beberapa pertanyaan, mungkin kita jawab sebagiannya saja. Siapa nama seorang yang kepalanya berubah menjadi keledai? Ini Allah a'lam bishawab. Namun di sana ada riwayat yang disebutkan oleh mereka para ulama tatkala ada salah seorang yang pada awalnya meragu-ragukan kebenaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul memberikan peringatan kepada mereka para makmum, jangan sampai mereka mendahului imam dan melakukan gerakan-gerakan dalam keadaan imam belum melakukannya. Rasul mengatakan ayu hawilallahu ra'sahu ra'sahimar. Maka niscaya Allah Azza wa Jalla akan merubah kepalanya tersebut seperti kepala himar. Terdapat riwayat yang disebutkan oleh sebagian mereka para ulama, adanya yang meragu-ragukan riwayat tersebut kemudian melakukannya. Dan faya subhanallah, Allah Azza wa Jalla merubah wajahnya seperti wajah himar. Waliyadzubillah. Apakah langit, gunung, dan yang semisalnya ciptaan Allah ini termasuk dari ayat-ayat Allah? Benar. Dan ini diistilahkan sebagai ayat kauni, karena ayat Allah ada dua, ayat syar'i dan ayat kauniyah. Ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Kalau ayat-ayat Allah yang bersifat syar'iyah adalah Al-Quran di antaranya. Adapun ayat Allah yang kauniyah adalah ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jalla yang besar. Min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar, di antara dari tanda-tanda Allah, di antara dari ayat-ayat Allah adalah adanya malam dan siang dan adanya matahari dan bulan. Meramal cuaca dengan mengatakan cuaca di pagi hari ini atau besok akan demikian dan demikian, ini diperinci. Bila mana dia hanya sekedar memperkirakan tanpa memastikan, maka dibolehkan. Nah, tapi kalau semisal dia mengatakan sebagai satu kepastian karena melihat demikian dan demikian, melihat adanya bintang dan semisalnya, maka yang demikian sesuatu yang tidak dibolehkan. Karena turunnya hujan ini termasuk dari ilmu ghaib yang hanya dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa indahu ilmul ghaib wa indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu khada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Ada lima dari kunci-kunci ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jal. Di antaranya adalah ilmu mengetahui turunnya al-ghaith, yaitu hujan. Afan Ustaz, apa hukumnya orang yang berjanji akan tapi dilanggar, dan apa hukuman bagi pelakunya? Menjaga janji ini termasuk dari perkara yang wajib, diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan pula oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Hai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian termasuk dari mereka orang-orang yang shadiq, yang jujur. Dan bahkan Rasulullah alaihi salam menyebutkan sifat kadzib ini termasuk dari tanda, dari tanda-tanda mereka orang-orang munafikin. Sehingga wajib bagi seorang mukmin untuk terus berupaya menjaga lisannya, menjaga perkataannya, dengan dia mengupayakan tidaklah apa yang ia ucapkan melainkan itulah yang benar, tidak ada unsur kedustaannya, di dalamnya terkandung kemuliaan. Dan termasuk dari makna qaulan sadidan yang Allah perintahkan pada setiap ayat-ayat yang sering kita dengarkan dari seorang ustaz, seorang guru tatkala berkhutbah, dan mengawali khutbahnya dengan membaca tiga ayat dalam Al-Quran, di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kita diperintahkan untuk mengucap dengan ucapan yang lurus. Arti ucapan yang lurus adalah ucapan yang hak, tidak ada batilnya. Ucapan yang jujur, tidak ada dustanya. Ini makna qawlan sadida. Naam. Dan Allah sebutkan keutamaan-keutamaan yang demikian besar setelahnya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Sehingga ketika seorang berdusta, kalau semisal dia nantinya terbiasa berdusta dan suka berdusta, wali'adzubillah, akan menyebabkan dia menjadi seorang yang fajir, dan akan menyebabkan dia jatuh ke dalam neraka jahannam. Rasul mengatakan dalam hadisnya, iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzib wa yataharra bil kadzibi hatta yuktaba indallahi kadzdzaban. Hati-hatilah kalian dari sifat berdusta, Karena sesungguhnya kedustaan akan menyebabkan seorang menjadi seorang yang fajir, dan kefajiran akan menyebabkan seorang masuk ke neraka Jahannam. Dan senantiasa seorang itu berdusta dan terus berupaya melakukan kedustaan demi kedustaan, hingga akhirnya Allah menulis dia sebagai seorang yang kadzdzaba, yang pendusta, wal iyadz billah. Ini hati-hati. Apa Ustaz, bolehkah kita menyentuh wanita yang bukan mahram ketika ada uzur, contohnya ketika perempuan tersebut kesurupan? Ya, jangan. Nah, bahaya, fitnah. Kalau semisal antum nantinya berniatan untuk meruqyahnya dan menghilangkan jin dari diri wanita tersebut, ini dikhawatirkan antumnya nanti yang kesurupan. Nah, antumnya yang kesurupan, bahaya. Nah, mending antum ikat, antum hijabi, antum bacakan di belakang hijab kalau semisal tidak ada orang selain antum. Tapi kalau semisal ada wanita yang lainnya, maka diberikan kepada wanita tersebut. Nah, karena bahaya, fitnah. Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa. Saya tidak meninggalkan satu fitnah yang lebih berbahaya, lebih memadzaratkan kaum rijal, kaum pria, dibandingkan fitnah-fitnah mereka para wanita. Nah, ini hati-hati. Apa Ustaz, apa hukumnya memboikot tanpa sebab, tetapi yang memboikot dia duluan yang memboikot daripada yang dia memboikot si fulan? Nah, kalau semisal antum, ana sampaikan dan berkali-kali pembahasan seperti ini mungkin terus naik ke meja kita, kalau alam bisa, mungkin Ustaz Abdul Mu'ti juga ana yakin mungkin ada pembahasan semisal seperti ini. Kalau semisal sudah dinasihati, sudah antum ingatkan, ternyata dia tidak juga berubah, ya biarkan. Ya biarkan, cukup antum doakan. Dan ya sudah, wassalam. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'ari rahimahullah dalam kitabnya Al-Wasailul Mufidah lil Hayati Sa'idah. Beliau menyebutkan permasalahan tersebut, adanya perselisihan seseorang dengan seorang yang lain sehingga menyebabkan akhirnya muncul kegundahan, muncul kesedihan. Maka beliau menyebutkan semua problematika yang muncul antara dirimu dengan orang lain itu akan memadorotkan dirimu kalau semisal engkau memikirkannya. Nah, kalau semisal engkau terus larut dari permasalahan tersebut. Tapi kalau semisal engkau biarkan, disebutkan oleh beliau rahimahullah, bal tadurruhum. Kalau semisal engkau biarkan dirinya dengan problematika tersebut, tidak engkau urus, tidak engkau gubris, maka yang demikian akan memadorotkan mereka. Kemadorotannya engkau akan terselamatkan, tapi semakin memadorotkan orang tersebut. Nah, melihat mukamu terus mangkel, terus marah, ya biarkan, wassalam. Terus antum kasih lihat muka antum, ya mutu bighairikum, matilah kamu dengan kemarahanmu. Nah, kasih lihat mukanya antum, enggak usah antum pedulikan. Tapi tentulah wasulhu khair, melakukan perbaikan itu lebih baik. Wallahu a'lam, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Al'afu minkum wa subhanakum wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.